aku sekuntum bunga kemboja dihempas angin di derah hujan disengat matahari dicekam cerita dan aku kan mengingatnya sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu pada dia pemilik semesta. Jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin di derah hujan disengat matahari dicekam cerita dan aku kan mengingatnya sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu pada dia pemilik semesta sebagai cinta yang memahami bagaimanapun jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin di derah hujan disengat matahari dicekam cerita dan aku kan mengingatnya.